بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita terus mendapatkan bantuan dan pertolongannya dari pertolongan Allah Azza wa Jal, sampai kemudian kita bisa mengakhiri kegiatan yang sudah direncanakan. Ini semuanya bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Kita bisa berencana, kita berkehendak dan menginginkan, semuanya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyelesaikan rentetan kegiatan daurah ilmiah Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita diberikan nilai-nilai ketaatan dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla atas sekecil apapun yang kita berikan dan andil bagaimanapun yang kita sudah luangkan. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap saudaraku muslimin dan muslimat yang semuanya ikut andil di majlis ta'ah, majlis ibadah, majlis taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini, apa temanya? Saya khawatir lupa Ustaz Fahmi. Ya, jangan korbankan akhiratmu untuk duniamu, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada pertemuan yang telah lewat saya menyampaikan tentang kehidupan dunia dan hakikatnya. dalam pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya telah mengajak untuk kemudian menyelami ucapan Al-Imam As-Si'di rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hadid ayat 20, innamal hayatu dunya la'ibu walahu. Beliau menjelaskan bahwa Allah menjelaskan tentang akhir dari kehidupan dunia dan juga abna'ud dunia, orang-orang yang menjadi putranya dunia. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla juga menambah penjelasannya tentang kehidupan dunia. Di samping kehidupan dunia itu adalah lagu, la'ab, wallahu, Allah mengatakan wazinatun. Dunia itu adalah perhiasan memang. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay tazyinun fil libas, perhiasan di dalam berpakaian, perhiasan dalam makanan dan minuman, kendaraan, bahkan rumah. Barakallahu fikum. Atau perhiasan yang terkait dengan kedudukan-kedudukan, posisi-posisi, titel-titel, sebatas itu dunia. Kita melihat di sana ada orang banting tulang ingin mendapatkan titel. Di sana ada orang yang banting tulang ingin, barakallahu fikum, mendapatkan ketersmasyhuran dan barakallahu fikum ketinggian derajat di tengah manusia. Tidak lebih dari itu. Itu ingin dipuji, itu ingin disandung, itu ingin bisa membangun rumah yang bertingkat-tingkat dan seterusnya. Zinah, sebuah perhiasan, tidak akan jauh meleset dari itu semua dunia ini. Perhiasan di dalam berpakaian, seseorang subhanallah mengoleksi pakaian-pakaian yang serba. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian terkait dengan makanan dan minuman, semuanya ini adalah zinah. Dunia itu seperti itu, kata beliau. Yang kedua, Allah menyebutkan wa tafakhurum bainakum. Dunia itu adalah tafakhur, ingin berbangga-bangga di hadapan yang lain. Kata beliau, kullu wahidin min ahliha yuridu mufakharatal akhar. Setiap orang dari abna'ud dunia, dari para pengekor dunia, budaknya dunia, dia ingin bermegah-megahan di hadapan yang lain. Dia ingin menjadi orang yang paling menang di dalam semua urusan. Orang yang menjadi paling masyhur dalam semua kondisi dan keadaan. Itulah dia dunia. Barakallahu fikum. Berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, wa takathurum fil amwali wal aulad. Yaitu menumpuk-numpuk, memperbanyak harta benda, kemudian anak. Itu kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Bikhilafi. Kata beliau, berbeda dengan orang yang arafat dunia. Mengenali kehidupan dunia itu. Wa haqiqataha. Dan mengetahui tentang hakikat dunia. Dia tahu. Dia mencari makan, dia mencari minum, dia melaksanakan kewajibannya dan tugas-tugasnya mencari nafkah, tidak lebih dari itu. Walaupun seandainya dia menabung, menabung terkadang untuk bisa melakukan sesuatu yang barakallahu fikum mulia di dalam hidupnya, ziarah ke Baitullahil Haram, tidak lebih dari itu semuanya. Rahimani wa rahimakumullah. Bikhilafi man arafad dunya wa haqiqataha. Berbeda dengan orang-orang yang mengerti dunia. Mengenali dunia itu seperti ini. Hakikat dunia itu seperti ini. Lalu, faja'alaha ma'baran walam yaj'alha mustaqarra. Beliau mengatakan orang yang mengerti hakikat dunia, orang yang mengerti tentang dunia itu, dia akan jadikan sebagai ma'baron, cuma sebagai wasilah, perantara, jalan, dan dia tidak menjadikannya sebagai tempat untuk kemudian tinggal. Kita masih mengingat kisah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bisa dipegang pundaknya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat memegang pundaknya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Beliau berpesan kepada Abdullah ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini bagikan orang asing. Adakah orang asing dalam sebuah tempat kemudian ingin berlama-lama tinggal padanya, atau kemudian ingin menetap padanya, sementara istri anaknya, kemudian barakallahu fikum, ibu kedua orang tuanya menunggu di tempat yang jauh? Dia tetap ingin kembali, barakallahu fikum. Jadikanlah dunia ini seperti ini. Anda asing, tidak pernah berpikir untuk kemudian tinggal berlama-lama padanya. Engkau tidak jadikan sebagai tempat engkau untuk hidup selama-lamanya. Atau kata beliau, jadilah engkau di dunia ini seperti penelusur jalan. Sudah lelah, capek, belum sampai kepada tujuan, mampir, berteduh, barakallahu fikum. Tidak pernah akan berpikir dan tidak mungkin akan tergambar kalau dia ingin berlama-lama di dalam berteduhannya. Dia berteduh sesaat, lalu kemudian melangsungkan perjalanannya, barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau di dunia seperti itu. Maka beliau menjelaskan, fana fasafiha fima yuqarribuhu ila Allah. Kalau dia mau melakukan perlombaan, dia berlomba untuk mengejar sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah. Dia tahu ini dunia. Dia kakinya berada di atas dunia, jasadnya, jasmaninya ini berada di atas dunia, tetapi dia mengukir perjalanan yang mendekatkan dia kepada Allahu Azza wa Jalla melalui Al-Quranul Karim, melalui majlis-majlis ilmu, melalui bimbingan para ulama, para asatidah kita. Dia dengar, dia coba kaji, dia dalami, barakallahu fikum. Ini adalah upaya untuk kemudian berlomba-lomba mencari jalur yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wattakhadhal wasaila biqurbihi ila Allah. Maka dia mencari jalan-jalan yang akan bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'a man yukathiruhu wa yunafisuhu bil alma bil amwali wal aulad. Kalau ternyata dia menemukan di tengah jalan ada orang yang mengajak dia berlomba-lomba dalam hal harta benda, kemudian anak, anaknya di sini, saya sekolahkan di sini, harta bendanya dinampakkan di hadapan dia, barakallahu fikum, nafasahu bil a'mali salihati. Maka dia balap dengan amal-amal soleh, barakallahu fikum. Kalau dia menjumpai orang, mungkin keluarganya, mungkin temannya, mengajak dia berlomba-lomba terkait pada harta benda, kemudian anak, maka dia membalasnya perlombaan dia dengan amal soleh. Itulah kehidupan orang yang mengerti hakikat dunia. Mengerti, barakallahu fikum, bagaimana tentang dunia ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat kita telah memperoleh hal ini dari Allah Azza wa Jalla, lalu kita berada di dalam hidup ini mengoleksi amalan-amalan untuk akhirat. Kita tahu kehidupan dunia ini. Memang dunia ini disiapkan untuk kita semuanya. Kita diperintahkan untuk mencarinya melalui jalur yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan menempuhnya lewat jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau begitu, an-ni'amu thalatha. Nikmat-nikmat di dalam hidup ini ada tiga bentuknya. Beliau mengatakan, pertama, nikmatun hasilatun ya'lamu bihal abdi. Ya'lamu bihal abdu. Nikmat yang telah terwujud. Hamba ini tahu kalau ini adalah sebuah nikmat. Yang kedua, wa ni'matun muntadharatun yarjuha. Nikmat yang dia tunggu-tunggu, dia mengharapkan nikmat itu. Dan yang ketiga, wa ni'matun huwa fiha la yash'uru biha. Nikmat yang ketiga adalah nikmat yang dia sedang berada padanya, tapi dia tidak menyangka kalau ini adalah sebuah nikmat. Kemudian beliau mengatakan, fa idza arada Allahu it'ama itmama ni'matihi ala abdi. Apabila Allah Azza wa Jalla ingin menyempurnakan nikmatnya atas hambanya, apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, pertama, arrafahu ni'matahul hadhirah. Allah perkenalkan kepadanya nikmat yang sedang ada pada dirinya. Ini loh nikmat Allah Azza wa Jalla. Di saat kemudian dia berjalan menemukan ada orang yang mungkin berjalan dengan tongkat, dia mengatakan alhamdulillah. Saya masih diberikan kesempurnaan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat kemudian dia melihat orang yang meminta-minta, dia tetap mengarahkan, dia kenali dirinya, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kecukupan kepadaku. Allah perkenalkan nikmat al-hadirah yang hadir di hadapannya. Keberikutnya, wa'atahu min syukrihi qaidan yuqayyiduha. Tidak hanya Allah memperkenalkan di hadapannya nikmat yang sedang dia dapatkan, akan tetapi Allah menganugerahkan padanya kesyukuran sebagai ikatan untuk mengikat nikmat tersebut. Jikalau Allah ingin kesempurnaan nikmatnya pada seorang hamba, Allah Azza wa Jalla memperkenalkan kepadanya nikmat yang hamba itu berada padanya atau yang dia sedang dapatkan. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya, Allah memberikan kepadanya kesyukuran. Boleh dimatikan ini? Boleh dimatikan. Nah. Baik. Jazakallah khair. Yang kedua, kata beliau, Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya kesyukuran sebagai pengikat yang dia ikat nikmat itu dengannya. Allah yang membantunya, barakallahu fikum. Allahu akbar. Apa kata beliau? Hatta la tashruda. Sehingga nikmat itu tidak hilang dan tidak lenyap. Allah anugerahkan kepadanya kesyukuran untuk dia ikat nikmat yang dia sedang berada padanya, barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fa innaha tashrudu bil ma'siyati watuqayyadu bisyukri. Karena nikmat itu akan lari, lenyap, hilang dengan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, dan akan terikat nikmat itu dengan kesyukuran. Insyaallah kita bisa memahami ucapan beliau, barakallahu fikum. Saya mentransfer saja kepada antum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini gambaran, bila Allah Azza wa Jalla ingin menyempurnakan nikmatnya kepada hambanya, Allah berikan dia pengetahuan kalau ini adalah sebuah nikmat. Kedua, Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya kesyukuran untuk kemudian mengikat nikmat tersebut, sehingga nikmat itu tidak lari, hilang darinya. Kemudian beliau memberikan faedah tambahan, nikmat itu lari dengan kemaksiatan, dan nikmat itu terikat dengan kesyukuran. Kemudian barakallahu fikum, anugerah yang ketiga. Tadi anugerah yang pertama apa? Bila Allah ingin menyempurnakan nikmatnya pada seorang hamba, Allah anugerahkan pertama, pengetahuan tentang nikmat itu. Kedua, Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya sifat syukur untuk mengikat nikmat itu. Karena nikmat itu akan bisa lari, larinya nikmat itu dengan bermaksiat kepada Allah, dan terikatnya nikmat itu dengan kesyukuran, barakallahu fikum. Kemudian beliau melangsungkan yang ketiga, wa waffaqahu li amalin yastajlibu bihin ni'matal muntadharah. Allahu Akbar. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya taufik untuk beramal. Dengan amal itulah yang akan mengundang, menarik, menyedot nikmat yang ditunggu-tunggunya, rahimani wa rahimakumullah. Allah berikan kepadanya taufik untuk kemudian berbuat, beramal, untuk dia bisa menyedot, untuk dia bisa menarik, untuk kemudian dia bisa, barakallahu fikum, mengambil nikmat yang muntadharah, yang ditunggu tersebut, barakallahu fikum. Wa basarahu bituruqil lati tasudduha wa taqta'u tariqaha wa waffaqahu lijtinabiha. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya pengetahuan apa atau hal-hal yang akan menutup nikmat itu, menghalangi nikmat itu, sampai kemudian dia bisa menghindar darinya. Itulah kemaksiatan tadi. Dia bisa menghindar dari berbuat maksiat. Ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini terkait dengan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, tidaklah terkait hidup ini kecuali dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Inilah dia hakikat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Anda harapkan, ternyata itu akan bisa tercapai dengan adanya taufik dari Allah di saat engkau mendapatkan nikmat yang pertama. Hafidhani wa hafidhakumullah. Makanya diceritakan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, seorang badu, barakallahu fikum, masuk kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, lalu mengatakan, ya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, orang badu, barakallahu fikum, Amirul Mukminin, Wahai khalifah, thabbatallahu alaika ni'ama allati anta fiha bi'idamati syukriha. Masya Allah. Kata dia, Allahu Azza wa Jalla mengokohkan nikmat yang engkau berada padanya karena engkau selalu bersyukur. Wa haqqaqa lakan ni'amal lati tarjuha bihusni dhanni bihi wa dawami ta'atihi. Kedua, Allahu Azza wa Jalla merealisasikan nikmat yang Anda harapkan, memberikan kepada engkau nikmat yang engkau inginkan dan engkau maukan. Okay, dengan apa dia peroleh? Bihusni dhanni bihi, dengan baik dan bagus sangkaan dia kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Tidak akan Allah menyia-nyiakan orang yang taat di dunia ini. Maka beliau mengingatkan, Allahu Azza wa Jalla akan merealisasikan nikmat-nikmat yang Anda harapkan itu bihusnul dhanni bihi, dengan husnul dhan engkau kepada Allah, wa dawami ta'atihi, dan engkau selalu berada dalam ketaatan kepada Allahu Azza wa Jalla. Subhanallah, barakallahu fikum. Kalam-kalam emas. Iya, mutiara rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya amiral mu'minin, Allah kokohkan nikmat yang ada pada Anda ini dengan engkau selalu mengucapkan atau selalu bersyukur kepada Allahu Azza wa Jalla. Lalu Allahu Azza wa Jalla mewujudkan nikmat-nikmat yang engkau harapkan dengan apa tadi? Pertama, bihusnil dhanni bih. Karena berbaik sangka engkau kepada Allahu Azza wa Jalla. Dan yang kedua, barakallahu fikum, wa dawami ta'atihi, dan selalu mentaati Allah Azza wa Jalla. Wa arrafakan ni'amal lati anta fiha wa la ta'rifuha li syukriha fa'na'am wa la ta'rifuha li syukriha. Kemudian beliau mengatakan, Allah memperkenalkan kepada engkau nikmat-nikmat yang Anda sedang berada padanya atau yang tidak ada pada engkau, karena engkau memiliki sifat syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'ajabahu dhalik, Harun Ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, mengatakan, ma ahsana taqsimahu, betapa baik dan bagus atau indah pembagian orang ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Barakallahu fikum, ini adalah gambaran yang kita tidak pernah akan luput dari nikmat Allahu Azza wa Jalla. Maka sekarang, dari ini semua, dan apa yang kita lakukan dan perbuat dengan taufik dan bantuan dari Allahu Azza wa Jalla, kita mengetahui bahwa ternyata langkah untuk bisa menyelamatkan diri dari fitanu dunia, fitnah-fitnah dunia ini, adalah bersabar untuk menapaki jalan keselamatan. Kenapa kok meletakkan kesabaran? Oh iya. Karena siapapun yang mencoba untuk kemudian menyingkir dari ahlu dunia atau dari fitnahnya dunia, lalu melirik kepada akhirat, dia tidak akan menemukan teman kecuali orang-orang khusus di dalam hidupnya. Dia tidak akan banyak temannya. Kalau dalam berlomba-lomba dalam urusan dunia, di sana sini temannya ngebel sana, ngebel sini, hubungi sana, hubungi sini, undangan sana, undangan sini. Tapi ketika dia ingin menjaga dan melirik akhiratnya, dia tidak punya teman. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum semuanya mungkin bisa tergambar kata-kata tidak punya teman. Kalau di sini, barakallahu fikum, teman, ya mungkin kita bisa mengatakan banyaklah. Tapi dari mana masing-masingnya ini? Kita dari kampung pojok di sana, berapa sih orang yang mau melirik terkait dengan kehidupan akhirat, lalu kemudian mencoba membenahi dunianya dengan akhirat? Antum tidak akan menjumpai dan menemukan. Maka sekarang, barakallahu fikum, di sini saja, kalau kita mau menghitung dan membilang dengan orang yang terperdaya oleh dunia, sedikit bilangannya antum, barakallahu fikum. Sangat-sangat sedikit. Maka di saat itulah butuh kesabaran, barakallahu fikum. Kenapa Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, di saat seseorang mencari jalan keselamatan untuk kemudian bisa lepas dari bahaya dunia, mengerikan, memikat, barakallahu fiik, aktsarun nasi naqibun anhu. Kebanyakan orang itu tidak mau peduli dan perhatian tentang keselamatan dia di akhirat. Semuanya tersungkur, terjatuh dalam, barakallahu fikum, gemerlapannya dunia. Muridan li suluki tariqin murafiquhu fiha fi ghayatil killah wal izzah. Anda ingin menempuh jalan yang teman-temannya itu adalah amat sangat-sangat sedikit sekali. Amat sangat sedikit, barakallahu fikum. Ya, antum semuanya kalau dihitung dengan jumlah yang ada di Tanjung ini, berapa persen kira-kira? Hah? Berapa persen? Hah? 0, sekian persen lah. Jumlahnya, barakallahu fikum, sungguh amat-amat sangat sedikit. Tapi beliau menebuskan, menjelaskan. Kedua, setelah kemudian butuh kesabaran yang tinggi, masyarakat atau manusia mayoritas, itu kondisinya. Yang kedua, teman Anda dalam perjalanan mencari keselamatan ini adalah amat sangat-sangat sedikit. Kemudian ditambah, sementara jiwa kita itu majbulah, sangat-sangat tertobeati untuk kemudian ngeri dan takut ketika sedikit dan menyendiri. Ada kekhawatiran, ada ini, ada itu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, majbulah ala wihsyatit tafarrud wa alal uns bir rafiq. Keberikutnya, kita kepingin untuk punya teman-teman yang banyak, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Allah menghibur mereka-mereka yang merasa kesepian dengan upaya dan langkah penyelamatan dirinya dari, barakallahu fikum, fitnah dunia ini. Dia melirik akhirat, dia kesepian. Maka Allah menghibur mereka-mereka yang kesepian ini, barakallahu fikum. Keep hiburannya Allah Azza wa Jalla, bahwa Anda-anda ini punya teman-teman yang sudah berlalu. Punya teman-teman yang mulia. Punya teman-teman yang sudah mendahului engkau. Nabbahallahu subhanahu wa ta'ala ala rafiq fi hadhihi at-tariq wa annahum humul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah menghibur mereka-mereka yang mungkin kesepian, yang mungkin sangat-sangat sedikit orang yang berjalan bersama dia. Di saat kemudian dia mencoba melirik akhirat, dia mencoba kemudian mengukir di dalam hidup amalan-amalan yang akan memuliakan dia di akhirat, dia menjumpai temannya sangat-sangat sedikit. Lirik kanan, berapa saja. Lirik kiri, demikian. Kedepannya, sekian. Barakallahu fikum. Allah memberikan kemudian ya selingan kepadanya, membesarkan hatinya bahwa ternyata sudah ada teman-teman engkau yang sangat mulia dan terhormat. Mereka telah mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jal, dan dia telah berjalan di atas jalan engkau ini. Siapa mereka? Allah Azza wa Jalla menyebutkan minan nabiyyin, teman engkau itu adalah para nabi di jalan ini. Jangan takut, jangan khawatir, barakallahu fikum. Jangan engkau merasa minder. Jangan. Engkau punya teman manusia yang mulia di kehidupan dunia ini. Barisan para nabi, barakallahu fikum. Yang kedua, wasiddiqin. Apa arti as-siddiqin? Apa arti as-siddiqin? Orang-orang yang jujur. Wasyuhada'i. Apa arti syuhada? Orang yang meninggal, mati syahid, barakallahu fikum. Was-salihin. Dan orang-orang saleh, itulah dia teman-teman yang paling baik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mengatakan ini? Allah Azza wa Jalla, yang telah menjelaskan kita tentang hakikat dunia itu. Itu dia. Begini hakikatnya. Maka di saat engkau menemukan dan menjumpai, terasa sepi dalam perjalanan menyelamatkan diri engkau, barakallahu fikum, Allah menghibur. Anda itu punya teman loh. Anda itu punya sahabat-sahabat yang terhormat dan mulia. Jangan khawatir, jangan berkecil hati, jangan minder. Dari kalangan orang-orang yang terhormat, barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ketahuilah, hendaklah dia mengetahui bahwa teman-temannya di jalan ini adalah orang-orang yang telah meraih luapan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Barakallahu fikum. Fala yatakassar, fala yaktarif bimukhalafatin naqibin. Jangan sampai dia punya jiwa minder, takut dan khawatir karena penyelisihan orang-orang yang tidak berjalan di atas jalur keselamatan. Fa innahum humul aqalluna qadran wa in kanul aktsarina adada. Mereka orang yang banyak itu, kata beliau, orang yang sangat rendah kadarnya walaupun bilangan mereka itu banyak. Kip, engkau punya jiwa minder ya ahla sunnati wal jamaah. Engkau akan mengatakan, aduh, masjidnya ya seperti ini, kemudian ma'hadnya ya seperti ini. Memang itulah dia. Orang yang mencoba untuk mengukir di dalam hidupnya kembali tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan menjadi asing dalam penampilan hayalak ramai. Pendidikan yang diwujudkan asing. Ya, barakallahu fikum. Amalan-amalan dia asing, pakaiannya, penampilannya, akhlak, semuanya adalah asing. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat dia mencoba mencocokkan hidupnya, perjuangannya, karya nyatanya di dalam hidup ini dengan tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau urusan dunia, barakallahu fikum, orang berjubelan untuk kemudian ingin meraihnya. Ya. Makanya oleh karena itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya bukan karena kekhawatiran mereka fakir. Mereka terdidik dari kefakiran. Mereka terdidik dari kemiskinan dan kekurangan. Tetapi apa yang dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kokoh manhajnya, kepada orang yang suci akidahnya, bagus hubungannya dengan Allah, akhlaknya sangat mulia. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Tetapi yang aku khawatirkan adalah apa? Dibentangkannya kalian dunia, dibukakan dunia itu barakallahu fikum, sehingga kalian berlomba-lomba ingin mengejarnya sebagaimana orang-orang kafir berlomba-lomba barakallahu fikum. Lalu kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang kafir. Akhir dari dunia itu, itulah dia. Coba antum lihat mereka-mereka yang mencoba untuk kemudian berlomba-lomba dalam urusan dunia, kemana akhirnya? Mungkin antum punya teman barakallahu fikum, mungkin antum punya sahabat, mungkin antum punya barakallahu fikum, ya kawan, di saat dia mencoba kemudian ingin berlomba-lomba di dalam dunia, kemana ujung dan akhirnya? Barakallahu fikum, ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Agar jangan tertarik. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Mewujudkan firman Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lissalati min yaumil jum'ati. Setelah itu Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk bertebaran di muka bumi. Untuk mencari nikmatnya. Barakallahu fikum. Mencari lewat jalur yang halal. Kemudian di saat sampai kepada nikmat lewat jalur yang haram, yang halal ini, jangan melirik kepada jalur yang haram untuk memperoleh yang lebih. Syukuri apa yang telah didapatkan melalui jalur yang halal ini. Tadi sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Apa sih yang ku harapkan dari nikmat yang ku tunggu? Kalau Anda menunggu nikmat yang lain lagi, jangan kemudian potong kompas mencari jalur yang haram, tapi engkau tumbuh, suburkan dan kembangkan nikmat itu untuk bisa meraih apa yang Anda inginkan melalui ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian dihancurkan nikmat yang sudah ada, kepingin kemudian untuk lebih buka jalur yang haram yang membahayakan dia, barakallahu fikum. Ini sama artinya buang nikmat yang sudah dia berada padanya. Karena nikmat itu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, akan lari tunggang langgang dari pemiliknya. Dengan apa? Dengan bermaksiat kepada Allah. Tetapi akan dijaga oleh Allah nikmat yang dia berada padanya. Lalu kemudian akan datang nikmat yang diharapkannya itu di saat dia benar-benar membenahi amal solehnya, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian di saat kepepet hilang semuanya ilmu kita. Jangan sampai. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kita tidak pernah akan lepas dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin menganggap kita sedang diuji oleh Allah. Ingat, di situ ada nikmat yang engkau harus ketahui. Mungkin tidak ada ikhwanukum yang teruji seperti engkau. Lihat, orang-orang banyak hidupnya lebih rendah dari engkau. berarti engkau berada sesungguhnya di dalam nikmat. Jaga nikmat ini. Anda ingin lepas dari problematika, jaga dengan ketaatan. Jangan sampai melakukan potong kompas keluar dari tuntunan agama, sehingga semuanya akan tertutup di dalam hidup. Problem akan bertambah. Barakallahu fikum. Ya, sudah tidak ada lagi pintu untuk jalan keluar. Itulah termasuk dari bahaya-bahaya kemaksiatan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ingat kata beliau, barakallahu fikum, walaupun mereka bilangan dan jumlahnya banyak, tetapi aqalluna qadran, nilainya itu kecil sekali. Wa in kanul aktsarina adada, walaupun bilangan mereka itu adalah besar. Sebagaimana diucapkan oleh sebagian salaf kata beliau, alaika bi tariqil haqqi, wajib atas engkau untuk menempuh jalan kebenaran. Wala tastauhish liqillatis salikin, jangan anda takut, jangan anda ngeri dan khawatir karena sedikit orang yang sedang berjalan di atas jalan kebenaran itu. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Wa iyyaka wa tariqal batil, hati-hatilah engkau untuk menempuh jalan kebatilan, salah dan keliru. Wala taghtar bikathratil halikin, jangan anda tertipu karena banyaknya orang yang mengikutinya. Jangan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada kita semuanya, sebagaimana anda, astagfirullah, wa kullama stauhashta fi tafarrudik, maka di saat muncul kekhawatiran dan kengerian, di saat engkau sendirian, kata beliau, lihatlah kepada temanmu yang telah berlalu. Di saat engkau menemukan kekhawatiran, di saat berkesendirian, maka lihatlah kepada temanmu yang telah berlalu. Wahris, nasihat beliau, bersemangatlah engkau alal lihaqi bihim, untuk bisa mengejar mereka. Wa ghaddit tarf amman siwahum, pejamkan matamu dari selain mereka. Di saat engkau merasakan kengerian, maka lihatlah kata beliau teman engkau yang telah berlalu. Bersemangatlah engkau untuk kemudian mengikuti jejak mereka, dan tutup matamu dari menoleh kepada selain mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena mereka yang anda toleh itu tidak akan bisa memberikan sedikit pun buatmu manfaat. Mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa idza sahu bika fi tariqi sayrik fala taltafit. Kalau mereka itu meneriaki engkau di saat engkau sedang menempuh jalan keselamatan, jangan engkau menoleh kepada mereka. Beliau mengatakan, kapan saja engkau menoleh kepada mereka, akhadhu, mereka akan menangkap engkau. Mereka akan mengambil engkau. Wa'auk, dan mereka akan durhaka kepada engkau. Ya Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan kita semangat untuk kemudian berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla, jalan kebenaran. Kemudian saya tutup, barakallahu fikum, dengan beliau memberikan permisalan, dua permisalan, menjadi barakallahu fikum bekal ikhwanuna dan juga menjadi bekal saya. Barakallahu fikum. Beliau menggambarkan di saat seseorang berjalan dalam kesendirian, jangan sekali-kali dia menoleh kepada orang yang banyak mencela, mencercanya, barakallahu fikum, dan jangan dilayani karena mereka punya keinginan untuk kemudian menguasai engkau. Contoh yang pertama, kata beliau, seseorang, saya tidak bacakan, barakallahu fikum, seseorang keluar dari rumahnya menuju sholat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia tidak menginginkan kecuali berangkat ke masjid untuk sholat. Di jalan dia menuju masjid ini, maka muncullah setan dari kalangan manusia. Lalu kemudian, setan dari kalangan manusia ini melontarkan ucapan yang menyakitkan dia. Di perjalanannya menuju sholat, tidak ada yang memanggil dia keluar kecuali sholat. Di perjalanan dihadang oleh setan, kata beliau, lalu kemudian melontarkan ucapan yang menyakitkan dia. Beberapa kemungkinan yang akan muncul dari orang yang sedang berjalan ini. Pertama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fawaqafa wa radda alaih. Dia berhenti, menolak, lalu kemudian membantah. Watama suka, sampai kemudian terjadilah pertempuran alot. Barakallahu fikum. Bisa saja setan itu akan lebih kuat dari dirinya, lalu kemudian menguasai dia, mencegah dia untuk sampai ke masjid. Barakallahu fikum. Hatta fatahus salah. Sampai kemudian sholat itu berlalu. Luput sholat. Rahimani wa rahimakumullah. Kemungkinan kedua, lelaki itu atau orang tersebut lebih kuat dari setan manusia itu, tapi dia sudah terganggu untuk sampai kepada sop yang pertama. Karena dia layani, barakallahu fikum, dilayani ya celaan dan setan yang menghadangnya. Dua kemungkinan, barakallahu fikum, baginya ketika dia menghadapinya, setan manusia itu lebih kuat sehingga dia gagal untuk berangkat ke masjid. Atau mungkin dia lebih kuat dari syaitan al-ins, dari syaitan manusia itu, tapi dia luput dari melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Sampai kemudian beliau mengatakan, luput untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla apabila dia tidak mempedulikannya, dia terus berjalan ke masjid. Muncul yang mencelanya, datang yang mencercanya, dia tidak mempedulikan sama sekali. Barakallahu fikum. Maka dalam kondisi ini, musuhnya tidak pernah akan mampu menguasai dia. Dia akan bisa langsung ke masjid, aman, dan dia akan bisa mengambil sop yang pertama. Ini barakallahu fikum, kalau dia tidak memperhatikan sama sekali. Contoh yang kedua, bisa dimengerti contoh yang pertama? Barakallahu fikum. Contoh yang kedua, kata beliau, adh-dhabi ashaddu sa'yan minal kalbi. Kijang lebih kencang larinya daripada anjing. Ya apa ya? Hah? Pernah lihat balap kijang sama anjing? Belum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, contoh yang kedua adalah kijang. Kijang asyaddu sa'yan. Kijang itu lebih kencang larinya daripada anjing. kata beliau, tapi fayudrikuhul kalbu, sering anjing itu menangkap kijang lalu kemudian menerkamnya. Pertanyaannya, siap-siap, siapa yang siap untuk ditanya? Hah? Siapa yang siap untuk ditanya? Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sayyiban nafi. Siapa yang siap untuk ditanya? Ayo. Kata Imam Ibnu, saya tidak membacakan apa penyakit dari kijangnya, barakallahu fikum, sehingga saya langsung tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seekor kijang itu lebih kencang larinya dari anjing, tapi kijangnya sering ketangkep. Saya tidak sebutkan apa ucapan dari Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Tapi saya kepingin dari antum sekarang dulu. Ayo. Kayaknya kalau anak TK ditanya senang sekali. Jangan sampai di depan saya ada yang khawatir-khawatir, takut gitu loh. Enggak. Iya, tetap akan lulus walaupun enggak bisa menjawab. Ayo, kenapa? Kok kijang cepat tertangkap? Padahal kalau balapan, ya antara kijang dengan anjing tetap akan menang kijang. Tapi kenapa kijang itu sering ketangkap oleh anjing? Kev? Hah? Kurang fokus larinya. Ya, satu, kurang fokus larinya. Sering lihat kanan kiri. Hah? Terpleset. Mari kita dengarkan ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Walakinnahu, kata al-Imam Ibnu Qayyim, kenapa kijang itu gampang dan mudah tertangkap? Walakinnahu idza ahassa bihi, apabila dia sudah merasakan selamat dari kejaran kijang, dari kejaran apa? Anjing. Iltafata ilaih, dia sempat menoleh ke belakang. Berhenti. Menoleh ke belakang. Fayadu'af sa'yuhu, sehingga usaha penyelamatan dirinya itu akan lemah. Karena tabiat yang berbahaya pada kijang tersebut. Imam Ibnu Qayyim berikan kita faedah, masya Allah, barakallahu fikum, dari seekor binatang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini kita mengambil, barakallahu fikum, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Apapun rintangan yang kita dapatkan di tengah jalan menuju keselamatan ini, jangan, barakallahu fikum, pertama khawatir. Jangan kita menganggap bahwa ini adalah sebuah azab yang sangat besar. Jadikan bahwa itu adalah selingan dalam perjalanan menuju keselamatan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim terakhir menyebutkan bahwa di saat seseorang dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan dan juga dalam kesendirian, lalu dia mengingat rafiq temannya, ini memberikan faedah, akan menghilangkan rasa ketakutan dan kekhawatiran di saat kesendirian. Yang kedua, ini akan mendorong dia untuk kemudian terus berjalan dan menyincingkan lengan bajunya untuk sampai menempuh atau bertemu dengan teman-teman yang sudah mendahuluinya. Maka semoga, barakallahu fikum, dengan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini, kita memahami bahwa kita berada dalam sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah berikan kita dari dunia ini, inilah yang merupakan catatan takdir yang tidak pernah akan tersalah dan keliru. Terimalah ketentuan Allah. Lapang dada menerima barakallahu fikum, tapi di sana ada anugerah yang lebih besar dari mengimani catatan-catatan takdir itu, yaitu nikmat hidayah untuknya kemudian bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Ini berarti yang kita harus pertahankan. Ini yang kita harus jaga dan lindungi. Terkait dengan urusan dunia, sudah ada jaminannya hidup kita dari Allah Azza wa Jalla. Adapun terkait dengan keselamatan ini, tidak ada jaminannya dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang Allah telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan itu. Tinggal kita mempertahankannya, menjaganya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum sebagai pelengkap terhadap tema yang sudah disebutkan pada waktu yang telah lewat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semestinya tidak ada pertanyaan, sudah jelas tadi di perjalanan. Bagaimana cara menasihati teman kita yang kembali menjadi awam setelah beberapa waktu sempat mengenal dakwah salafiyah ini? Terlebih teman kita ini baru mengenal dakwah salafiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Pertama kali yang harus kita fahami bahwa hidayah itu atau hidayah taufik itu benar-benar mutlak adalah anugerah dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Dia yang berkehendak untuk memberikannya kepada siapapun. Dan dia juga yang akan mencabutnya dari siapapun. Dan dia Allah Maha mengetahui di mana hidayah taufik itu akan diletakkan. Kalau kita menjumpai dan menemukan di dalam hidup, barakallahu fikum, seperti yang tadi diceritakan, ada orang yang baru mengenal, tiba-tiba kemudian hilang dan lenyap, barakallahu fikum. Jikalau kita ingin menerapkan atau ingin menebar hidayah kepadanya, ada peluang, maka lakukanlah. Menebar hidayah kepadanya, barakallahu fikum, lakukanlah. Apakah dengan ya bertemu, mengajak dia ke rumah, mengundang, barakallahu fikum, atau memberikan padanya hadiah. Ini adalah metode-metode, barakallahu fikum, mendekatkan dia kepada apa yang kemarin dia sudah kenal. Ya. Yang namanya seseorang kan mengenal, dia kemudian mungkin masuk di dalamnya, belum mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga mundur lagi. Semuanya ini bukan di tangan kita, barakallahu fikum. Tapi Allah bukakan peluang untuk kita beramal soleh kepada teman kita ini, membagikan hidayah kembali. Apakah dengan mengirimkan nasihat, atau kita mengajak atau memberikan padanya hidayah, barakallahu fikum. Kalau sampai kemudian kita berupaya demikian tidak menemukan hasil, mungkin Anda punya senjata yang sangat ampuh untuk kemudian mengadukan dia kepada Allah. Angkat tangan engkau ya Allah, di tangan engkau lah hidayah, engkau lah yang telah memberikan hambamu ini hidayah, maka berikanlah kepada saudaraku itu. Jikalau engkau mendoakan saudaramu fi dhahril ghaib, dalam kondisi dia tidak ada di depan engkau, malaikat mengatakan, walaka bimithlin, Anda mendapatkan seperti Anda apa yang Anda doakan. Memintakan doa, berdoa buat temannya yang tadi sudah dengan segala upaya, segala daya, langkah dilakukan olehnya, belum kemudian tertarik, barakallahu fikum, angkat tangan engkau kepada Allah, mintakan hidayah. Kalau engkau sudah memintakan dia dalam kondisi dia tidak ada di depan engkau, malaikat mendoakan engkau, walaka bimithlin, dan engkau mendapatkan seperti yang engkau doakan. Berarti kalau engkau itu berada dalam hidayah, berarti anda akan didoakan untuk istiqamah di atas hidayah itu oleh para malaikat. Itulah langkah engkau yang terakhir yang mampu engkau perbuat. Setelah engkau berupaya untuk mendekatkan dia dengan mengirim hadiah, mengirim salam, mencoba mengetuk pintu-pintu, mungkin masih tersisa dari kesempatan dan kekuatan ada pada dirinya untuk menampung kebaikan, coba kita ketuk. Kalau sampai kemudian seolah-olah tertutup, tinggal engkau meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya a'tadzir kepada segenap ikhwani dan akhwati, kalau ada kekurangan, barakallahu fikum, adalah ya itu saya, barakallahu fik, dan kesalahan itu datangnya dari diri saya dan syayatin, kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Dan mohon maaf jikalau ada kekurangan di dalam perilaku dan akhlak, dan saya mengucapkan jazakumullah alal jami' yang telah membantu untuk terwujudnya dan terlaksananya daurah ini. Ya, kita sama-sama semoga Allah memberikan kepada saya keikhlasan berziarah ke antum, dan antum ikhlas untuk menerima kami. Ya, semoga Allah memberikan berkah dalam semuanya ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.